Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah, rahmanillahi wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita dalam Afiqul Muyassar, ringkasan fikih Islam, yang mana sudah sampai pada bab yang ke-21 ya, dari pembahasan kitab Mu'amalah ya. Bab yang ke-21 ya. Nah, yaitu membahas tentang barang temuan atau orang temuan. Jadi ada dua, barang temuan atau orang temuan. Ada dua masalah pembahasan dalam bab yang ke-21 ini. Talafullah, di awal majlis ini kita mengucapkan salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa diberikan kekokohan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang dan menjalankan sunnah beliau. Para ikhwan dan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini akan dimulai dengan penjelasan definisi atau pengertian daripada barang temuan atau orang temuan. Kemudian akan sebutkan pembagian daripada bentuk-bentuk barang temuan. Kemudian setelah itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan barang temuan tersebut. Masalah yang keempat adalah tentang orang temuan ya, seseorang yang anak kecil atau orang gila atau orang yang ditinggalkan atau tertinggal ya. Baik, di sini akan dijelaskan pertama adalah pengertian dari barang temuan tersebut adalah secara bahasa itu asyai'ul malqut, sesuatu yang ditemukan. Wahai ismu syai' alladhi tajiduhu mulqan fata'khudhu. Itu sesuatu yang engkau dapatkan dalam keadaan tercecer, lalu engkau ambil. Nah, secara umum barang temuan itu ada berapa bagian. Pertama dari sisi tempat. Jika di tanah haram, itu berbeda hukumnya dengan di luar tanah haram. Maksudnya di luar kota Makkah atau di kota Madinah ya. Ini akan berbeda hukumnya dengan dari luar tanah haram atau kota suci. Nah, di luar tanah haram atau dua kota suci ini ada hukumnya barang yang berharga, ada barang yang ya yang biasa tercecer yang tidak besarlah nilainya begitu. Nah, ini bentuk-bentuk pembahasannya nanti. Kemudian barang ditemukan itu yang berharga ada dua bentuk, bisa emas perak atau barang benda yang berharga atau orang itu anak kecil umpamanya. Baik. Kemudian dari benda atau apa barang temuan ini juga bisa berbentuk barang atau yang makhluk hidup seperti barang binatang ternak. Nah, ini akan dijelaskan hukum-hukumnya nanti. Kalau binatang ternak bagaimana caranya atau apakah boleh diambil ya, ada yang boleh ada yang tidak. Baik. Pertama adalah penjelasan kita sebutkan tadi barang yang ditemukan ya, barang yang tertinggal tercecer lalu kita menemukannya, tercecer oleh pemiliknya lalu kita menemukannya atau lupa ketinggalan ya. Fisyar ini dalam pengertian secara fikih Islam dalam agama pengertiannya adalah itu akhdhu malin muhtaramin, mengambil barang yang berharga atau bernilai dari tempat tercecernya ya, min badi'atin liyahfadhahu ya, agar dia menjaganya au liyamtalikahu atau dia milikinya ba'da ta'rif, setelah dia ta'rif ini maksudnya setelah dia umumkan penemuannya itu. Ya, barang temuannya itu. Jadi ada jangkanya 1 tahun. Nah, bagaimana setelah 1 tahun apakah boleh dia diambil? Nah, ini akan dijelaskan hukum-hukumnya nanti ya. Baik, sebagaimana ulama juga berpendapat apakah boleh dia diambil atau dia sedekahkan. Kedua hukumnya dan dalil-dalilnya. Ini akan dijelaskan. Dasar pembahasan tentang barang temuan ini yaitu dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang luqatil dhahab wa awil warq. Ditanya tentang temuan dari emas atau perak, barang temuan ya, barang tercecer, orang ketinggalan atau barang yang ditemukan itu adalah emas dan perak. Faqala ya. Jadi harus diumumkan bagaimana bentuk ikatan dan bungkusnya. Itu yang disebutkanlah ciri-cirinya. Diumumkan barang siapa yang kehilangan, yang ketinggalan satu bungkusan dengan ikatan begini, ya bentuk ikatan, bentuk apa namanya tempatnya begini. Jadi disebutkan ciri-ciri yang secara zahir diumumkan. Kalau sekarang tentu pengumuman tidak seperti dulu, sulitnya ya, harus diberitahu orang-orang ya, karena nggak ada media sosial, nggak ada mikrofon, nggak ada ya juga menulis juga susah ya kan tuh. Tapi sekarang sudah banyak, bisa dengan melalui media-media yang sudah ada, media sosial atau melalui tulisan diumumkan di pintu masjid atau diumumkan melalui mikrofon di masjid, ya. Baik, kemudian. Disebutkan di sini, jadi harus kata Rasulullah SAW diumumkan, ya ciri-cirinya tadi, tempat simpanannya, ciri-ciri tempat simpanannya. Summa arifha sanatan, ya kemudian, artinya di sini arifha, arifiko aha wa ifasha. Jadi kenali dulu, engkau kenali dulu bagaimana ciri-cirinya, yaitu ikatanan dan bungkusnya. Kemudian engkau umumkan summa arifha sanatan. Engkau umumkan selama satu tahun. Jadi ini masalahnya adalah tentang begitu Islam menjaga hak seorang Muslim ya. Jadi dan begitu pula seorang Muslim hendaknya kehati-hatian terhadap harta yang dia makan. Jangan sembarangan barang temuan diambil begitu saja tanpa diumumkan ya menjadi miliknya. Tidak demikian. Ini bahaya. Begitu Islam sangat memperhatikan urusan-urusan yang berkenaan dengan kepemilikan ya. Kalau kita lihat di dalam Quran itu jika bicara tentang harta itu sangat rinci, terutama tentang warisan. Demikian pula sebagai hukum-hukum yang berkenaan dengan berbagai bisnis, urusan, perjanjian dan segala macamnya, kerjasama. Lengkap telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi oleh sebab itu memang tidak ada tandingan, hukum Islam itu lengkap. Adapun hukum-hukum yang lainnya itu emang mengambil dari Islam sendiri. Ya. Kita enggak tahu ya apakah di dalam undang-undang perdata kita sudah ada barang temuannya bagaimana hukum-hukumnya gitu. Islam punya. Ya, di mana ada ketentuan-ketentuan. Nah, gitu begitu lengkapnya urusan dalam Islam itu. Itu yang dapat kita ambil di sini. Ya. Selengkap-lengkapnya sistem berbagai hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Dan begitu dijaganya hak seorang Muslim atau hak seseorang dalam Islam. Sehingga barangnya tercecer pun dia tidak frustasi, ya, tidak akan merasa cemas akan diambil orang. Karena orang-orang menemukannya akan mengembalikannya. Itu masalahnya. Ya. Nah, kemarin dalam sebuah kajian kita hari Jumat ya, seseorang yang ketinggalan bungkusan emasnya waktu dia pergi ke Makkah di tempat air zam-zam. Dia berwudu atau mandi ya, dalam ceritanya disebutkan Nukathir. Kemudian dia balik ke Baghdad. Setelah Baghdad dia tersisa barangnya sedikit, dia jual botol-botol. Lalu botolnya pecah. Lalu ada orang-orang kasihan melihat dia. Karena ya sisa datanya gak ada lagi, itu dia sebutkan. Dia ceritakan, saya tidak lebih sedih ya. Sedihnya saya, kehancurnya barang-barang saya ini yang pecah ini, pecah belah ini maksudnya. Tidak seperti hancurnya, tidak seberat yang saya rasakan saat kehilangan sebuah bungkusan saya. Maksudnya dompetnya atau apa yang tinggal di waktu dia berhaji di Mekah saat di ya. Lalu disebutkan oleh itu ada orang, terus ada orang yang memberikannya dinar karena orang kasihan. Lalu dilihat, hafal lihat, oh ini kayak dinar saya ini gitu. Dinar saya ini. Ciri-cirinya begini, di setiap biji dinar itu beratnya begini dan begini, jumlahnya sekian biji di dalam bungkusan itu. Lalu orang tadi mengatakan, ditanya oleh dia, di mana kamu tahu ini dinar kamu gitu kan, disebutkanlah ciri-ciri oleh dia. Lalu orang tadi mengatakan, iya saya menemukannya, lah ini diserahkan. Serahkan, begitu. Jadi begitu kejujuran dalam Islam itu luar biasanya. Ya. Ini bukan menipu ya, bukan ada orang sedikit lalai lalu diambil barangnya, tidak demikian. Jadi memang begitu indah jika seandainya manusia, kaum muslimin mempraktekkan nilai-nilai ajaran Islam ini dalam kehidupan mereka. Ya, kapanpun jika miliknya itu ditemukan orang, dia akan secara tidak disadari atau tidak dia sengaja akan kembali lagi. Nah itu dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihaya, kajian pagi Jumat kemarin, dalam kisah seseorang yang ketinggalan barang di Mekah gitu ya. Cuman dia sudah berapa tahun, sudah lama, bertahun-tahun ya. Itu di Baghdad ya, jual botol gitu. Jadi pecah belah itu, pecah. Dia bersedia dilihat orang kasihan. Ada orang berinfak. Dan dia kasih tahu, ini adalah kayak dinar saya yang saya kehilangan waktu di Mekah. Nah, begitu kejujuran dalam Islam itu. Memang kalau kita lihat ya, masa-masa Islam ditanamkan ke dalam pengamalannya di dalam diri masyarakat ya, seperti mana yang kita dengar cerita-cerita dalam sejarah Islam itu luar biasa. Luar biasa sekali. Membawa kedamaian, ketenteraman, kenyamanan. Tidak ada seseorang ketika lagi sedang beruduk barang yang takut dicuri. Karena semua masyarakat adalah masyarakat yang betul-betul khaufnya dengan Allah. Merasa dijaga, dilihat Allah selalu. Ya, tawakalnya kepada Allah tinggi. Yang gitu. Baik. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Jika itu diumumkan selama satu tahun. Ya. Maka jika tidak ada orang yang mengaku memiliki itu, fa'ilim tu'raf fastanfikha, maka boleh engkau gunakan. Ya. Wal takun indaka wadi'ah, tetapi itu sebagai wadi'ah, barang titipan. Maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan. Jika umpamanya sudah satu tahun, barang itu dia belanjakan. Ya. Dia pakai umpamanya untuk perbedaan. Tiba-tiba, dia baru dapat informasi orang ini tentang barang yang ditemukan oleh sepuluh. Datang dia kepada orang menemukannya. Dia minta, walaupun sudah tahun, dua tahun, tiga tahun, seseorang yang menemukan tadi wajib mengembalikannya. Kalau dia menjelaskan ciri barang saya itu begini, begini, jumlah sekian. Dia mampu menyebutkan. Itu diserahkan barang temuan itu kepada pemiliknya. Begitu. Maka itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, wal takun indaka wadi'ah. Ya, maka dia seperti barang titipan di sisimu. Fa in jaa'a talibuha yawman minad dahri fa'tiha ilaihi. Apabila pemiliknya datang ya suatu saat nanti dari masa ya dari suatu masa, fa'tiha ilaihi, harus diserahkan kepada pemiliknya. Kapan saja datang pemiliknya harus diserahkan. Jangan pula di berhujam, oh sudah saya umumkan satu tahun ini sudah lewat, sudah kepakai sama saya, enggak ada lagi uang saya untuk kembalikan. Zim itu adalah hutang ya, harus kita tanggung. Maka kemudian wasa'alahu 'an dhalatil ibil. Lalu Rasulullah pernah ditanya bagaimana kalau yang ketemu itu adalah seekor anak unta kehilangan induknya gitu ya. Tidak tahu pemiliknya siapa yang punya ini gitu. Boleh enggak diambil? Kata Rasulullah SAW, ya malaka walaha. Apa urusanmu dengan unta itu? Biarkan saja dia. Da'ha. Fa innamaha hidha'uha wa saqa'uha. Karena bersamanya dia anak unta ini bisa cari minum, bisa cari makan sendiri, enggak perlu diambil. Ya karena dia tidak akan mati. Ya tadrul ma wa ta'kul syajar. Dia bisa minum di air, bisa dia makan rumput-rumput. Hatta laqaha rabbuha, sampai ketemu pemiliknya menemuinya. Ketemu pemiliknya, pemiliknya menemukannya. Maka kalau anak unta, maka nanti ada kepembagian oleh para ulama jika yang ditemukan itu adalah binatang ternak ya, gembalaan yang bisa menjaga dirinya, yang bisa itu, maka tidak boleh diambil, dibiarkan saja ya, nanti pemiliknya akan mencari. Baik. Wasala nasyat anisyah. Jadi tanya tentang kambing. Kalau kambing gimana? Khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhib. Nah, itu kambing ya. Karena kambing dia bingung, ya, bisa dimakan serigala atau orang lain yang mukanya atau kamu. Kata Rasulullah, ia adalah bagimu atau bagi saudara atau untuk zib nanti. Nah, kalau kambing enggak berbeda-beda. Nah, di sini dibedakan oleh para ulama. Binatang ternak yang bisa menyelamatkan diri dari gangguan-gangguan atau seperti kambing, nah ini enggak bisa, maka Rasulullah menyuruh untuk diambil, dijaga, ya, atau di nanti akan dijelaskan. Kalau seseorang tadi mau tidak sanggup menjaganya, apakah dia jual lalu dia simpan uang beli jualannya itu disimpan, ya, di nanti kalau ada orang yang mengaku punya kambing itu maka diserahkan nilainya. Gitu. Kalau dia tidak bisa menjaganya, baik. Nah ini setelah itu disebutkan di sini, ini dalil-dalil ya tentang dasar pembahasan tentang hukum barang temuan ini. Nah, masalah yang kedua dibahas adalah pembagiannya. Ma la tatba'uhu himmatun nas. Nah, ini yang pertama tadi. Pembagiannya adalah barang-barang temuan itu ada yang tidak dipedulikan manusia lah. Arti tidak bukan sesuatu yang menjadi sangat penting oleh seseorang. Bernilai lah. Seperti tongkat, awraghif, sepotong roti, gitu kan. Nah, wasamara wal aso, ya. Sauti itu satu potongan kayu lah. Kalau aso dan sauti, kalau cerita aso dan sauti terjemahan bahasa Indonesia itu hampir sama, tapi dalam bahasa Arab berbeda itu. Ya, aso tongkat ini dipakai, aso adanya bukan untuk tongkat, tapi dia memang dipakai sebagai tongkat. Sauti itu ya bisa untuk mengalau kambing gitu bagi pengembala. Jadi kalau aso memang tongkat yang digunakan untuk dipakai. Ya, orang yang jalannya susah dia ada bertongkat. Kalau sok tidak berhenti dipakai oleh orang yang jalannya kurang kuat, tidak. Bisa saja orang yang sehat dia punya sok gitu. Nah, itu bedanya dalam bahasa Arab. Nah, sama atau satu buah-buahan. Wa hadza la yajuzu itiqatuhu. Nah, wa hadza yajuzu itiqatuhu, dan ini boleh diambil. Walil muttaqin intifa' bihi, bagi orang yang mengambilnya boleh memanfaatkannya. Wa tamallukuhu bila ta'rif, boleh diambil tanpa perlu diumumkan. Ya, kalau hal-hal yang ya la tatba'u himmatun nas, bukan sesuatu yang dicari oleh orang, yang menjadi hal yang merasa kehilangan orang terhadap hal itu gitu. Sangat penting dalam bahasa kita, mungkin lebih sederhananya sesuatu yang nilainya biasa, nilainya tidak merupakan nilai yang merugikan, terlalu merugilah orang kehilangan sepotong roti atau satu tongkat gitu ya, satu biji atau buah ya, nah, atau buah di kantong ya, 1 kilo itu ya, nah, tapi kalau 1 karung ya bisa gitu ya, maksudnya ini yang ya, kalau 1 karung roti itu beda lagi, 1 karung buah ya, ya itu hilang itu butuh dicari orang pastinya, maksudnya ini adalah yang hal yang sepotong roti, 1 buah, 1 apel umpamanya, atau mangga gitu ya. Tapi kalau mangga ada 3 kilo ya bisa saja dibutuhkan oleh orang kan gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan ini, dan ini setelah kita teliti pada ulama ada yang berbeda pendapat, apakah boleh dipakai oleh orang menemukannya atau lebih baik disedekahkan oleh dia. Nah, ini jadi ada penjelasan tambahan para ulama. Para ulama mendapatkan Al-Kifi Abdul tidak usah diambil oleh dia, tapi disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Itu, yang fakir miskin, itu. Roti, buah-buahan, ya. Itu sesuatu yang memang nilainya tidak besar. Itu yang aslinya di sini. Ya. Dan tidak akan mungkin seseorang kalau lupa dia akan mencari, ya. Menghabiskan waktu untuk hal itu. Artinya yang, sesuatu yang nilainya yang tidak begitu, diperlukan. Ya, tidak seperti suatu hal yang sangat penting bagi seseorang gitu. Nah, ini tadi kita sebutkan ada 2 penjelasan para ulama. Di situ ada yang membolehkan untuk diambil dan dimanfaatkan, ya. Ada pula yang mengatakan lebih afdal untuk disedekahkan. Yang kedua adalah man tani bi nafsihi min sigar siba. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang bisa menjaga dirinya dari anak binatang ternak, ya. Dan lain seperti unta, ya, atau kuda, sapi, ya. Bigol ini adalah bigol perkawinan antara kuda dan keledai, itu namanya bigol ya. Wahada ya. Wahada yuhram iltiqaduhu wa la yamliku multaqituhu bi ta'rifihi. Jadi ini enggak boleh diambil ya, dan juga tidak boleh dimiliki oleh orang menemukannya walaupun sudah diberitahu selama satu tahun, enggak bisa. Ini enggak boleh diambil dan tidak boleh. Karena dia bisa hidup tanpa perlu diambil, itu maksudnya. Tentu ini juga tafsilnya, rinciannya akan lebih banyak lagi nanti kalau umpamanya di situ adalah banyak pencuri lain gimana, atau ada dia berada di padang rumput yang kering kerontang tidak ada air gimana. Tentu ada macam meja lebih rinci-rinci lagi. Yang inti di sini adalah kalau memang dia berada di tempat yang dia bisa hidup dan aman, tidak boleh diambil. Namun kalau kita melihat dia berada pada kondisi yang terancam, memang kehabisan makanan dan minuman, ataupun ada binatang-binatang buas yang akan menerkamnya, mungkin kita bawa ke tempat yang lebih aman, atau bisa saja dia termasuk dalam yang diamankan. Ya, nah, ini betulnya banyak penjelasan-penjelasan ulama. Cuman di sini kita jelaskan hukumnya secara umum saja yang dibahas ya, karena dia ringkasan maksudnya. Cuman ini kajian-kajian umum secara garis besarnya gitu. Tapi kalau rinciannya tentu tergantung, kalau ibil itu patah kaki gimana, unta tadi patah kaki gimana, sapi tadi adalah terpuruk umpamanya, atau apa namanya istilahnya, terikat di pohon talinya nggak bisa melepaskan. Nah itu beda-beda. Ya, maka kalau sapi itu patah kaki atau semacam, tentu ini sebagian ulama boleh menyebutkan ditolong. Dasar di sini adalah saling kerjasama. Wa ta'anu 'ala birri taqwa, itu sebetulnya saling menjaga harta sama kaum muslimin. Maka diambillah sapi yang patah kaki tadi, imam disembelih sendiri oleh dia dengan ditentukan nilainya, atau dia jual dagingnya. Kemudian nanti dia umumkan, kemudian nilai daripada penjualan itu diserahkan kepada pemiliknya. Itu rinciannya disebut oleh para ulama banyak sebetulnya ya. Nah, ini gambaran-gambaran umum ini. Nah, jadi tapi secara umum kalau dia berada pada lapang rumput yang aman dan dia tidak ada masalah, binatang ternak tersebut tidak boleh diambil. Berdasarkan hadis yang tadi yang di atas itu, ketika ditanya tentang anak unta, ya malah kawalah, apa pedulinya kamu terhadap dia? Da'ha, biarkan dia, sesungguhnya bersamanya ada hida'uha, ya dia punya apa namanya, makan dan minum, ya dia minum mencari air sendiri, makan mencari rumput sendiri, ya sampai ia ditemukan oleh pemiliknya. Yang ketiga adalah ma yajuz tiqatu wa yalzum ta'rifuna. Jadi ada tiga di sini. Ada barang-barang yang nilainya tidak seberapa ya, dan bukan suatu hal yang dipedulikan orang lah barang itu kalau tercecer tuh maksudnya. Tadi sudah kita jelaskan pertama. Yang kedua adalah bentuk binatang ternak yang bisa mengurus dirinya, itu istilahnya gitulah. Dia makan minum bisa tanpa perlu diganggu, tanpa perlu dirawat. Nah, ini tidak boleh ya, kecuali kondisi-kondisi yang pengecualian tadi kita sebutkan. Yang ketiga adalah yaitu yang boleh mengambilnya. Boleh diambil. Boleh diambil dan dia harus diumumkan tadi. Yaitu harus diumumkan, yaitu seperti emas, perak atau barang-barang al-mata wa ma la yamtani, atau anak binatang ternak yang tidak bisa apa namanya? Sigor siwa maksudnya adalah binatang ternak yang kecil, yang maksudnya seperti kambing atau ayam dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid yang sebelumnya, ya. Hadza liman wasaqa fi nafsi. Ini bagi orang yang memang dirinya mampu menjamin barang-barang itu dapat dia jaga dengan baik. Ya, wa qadira ala ta'rifiha, dan dia mampu untuk mengumumkannya. Ini jadi mengambil barang-barang yang ditemuan yang bernilai itu tadi, dia harus yakin dirinya dapat menjaga barang tersebut dan juga bisa untuk mengumumkannya. Baik. Kalau tidak, dia enggak perlu mengambil, itu aja betulnya dia. Ya. Tetapi kan ada masalah, pertanyaan, gimana kalau ditemukan orang lain diambil orang enggak diperkenalkan? Nah, ini maksudnya. Hal itu hal tarik. Tapi asasnya yang paling utama dulu, selamatkan diri Anda dari dosa. Nah, kalau soal orang itu mau ngambil tidak, orang lain menemukan diambil tidak, itu soalan dia dengan dosanya dia juga, dengan Allah, dengan pemiliknya gitu kan. Ya, kadang-kadang kita ingin jadi pahlawan dengan alasan seperti itu. Padahal kita tidak mampu. Ya sama saja, nanti kamu juga tidak akan mampu untuk menjaga barang itu. Terus juga kamu tidak akan mampu untuk, ya apa artinya, sama aja kan yang diambil oleh orang lain, kan gitu. Baik, nah ini kadang-kadang kita berpikir kadang-kadang ya, ingin menyelamatkan tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Nah, masalah yang ketiga dibahas adalah, berapa hukum yang berkenaan dengan barang temuan ini? Yang pertama, apabila yang ditemukan itu adalah binatang yang boleh dimakan, dikonsumsi, maka dia memilih antara dia makan atau dia kembalikan harga nilainya. Ya. Ya, au ini mukhayyin baina aqlihi wa daf'i qimatihi fil hali au bai'uhu. Ya. Jadi kalau itu imma dia jual, kalau tadi pemain tadi kita sebutkan ketemu kambing atau ayam segala macam, ya. Imma dia sendiri yang mengambil dan dia ganti nilainya, berapa harganya, atau dia jual. Lalu dia simpan uang yang di uang jualan tadi untuk bagi pemiliknya. Setelah ba'da ma'rifatir ausafi, ya, dan dia beritahu ciri-ciri binatang ternak yang temuinya atau barang yang temuinya tadi. Al-hifdi atau dia jaga wa infaq alaihi min mali. Nah, jadi kalau dia ditemukan dalam bentuk tadi makhluk hidup, ya, artinya binatang ternak tadi, emang dia mampu, dia memang juga peternak kambing, dia bisa menjaga kambing tadi, ya. Ini orang bukan peternak kambing. Nah, itu tadi solusi. Emang dia sembelih sendiri, dia ganti harganya, atau dia jual, nanti dia simpan uangnya, atau dia memang menjaganya, dan dia umpamanya penggembala juga, umpamanya. Nah, dan dia memberinya dari hartanya, walimku, dan dia tidak berhak memilikinya. Wajib binafakati ala maliki idha ja'a wa istalamahu. Dan, ya, dia mengembalikan, ya, nanti kalau umpamanya, dia kan sudah membesarkan kambing tadi, tentu butuh biaya untuk merawatnya, umpamanya. Nah, maka nanti di setelah datang pemiliknya itu akan dihitung berapa kira-kira yang harus di, ya, harus dia hitung berapa jumlah biaya untuk penjaganya, pengelolaan tadi, gitu. Untuk rawatnya tadi gitu. Apabila datang pemiliknya dan dia trip. Ya. Wa idza jaa sahibuha qabla an ya'kulaha al-muttaqid falahu akhuha. Jadi kalau sudah datang pemiliknya belum dijual, belum dia apa-apain, ya diserahkan kepada pemiliknya. Atau sebelum dia telah tersembelih dan belum dia makan, ya, kalau pemiliknya mau ngambil, ya diambil. Apakah dia mau ngambil nilai dari uang yang binatang ternaknya atau dagingnya. Yang kedua adalah apabila yang ditemukan itu adalah mimma yukhsha fasadu kalfaqiha. Nah, bila yang ditemukan itu seperti barang-barang yang tidak bisa bertahan lama, bisa rusak. Nah, gimana? Fal muttaqid aqluhu wa daf'u qimati. Ya, maka orang tadi boleh mengambil dan memakannya, konsumsinya, atau nanti dia ganti. Ya, dia ganti biayanya. Ya, dia ganti harga, nilainya. Ya, berapa kira-kira 1 kilo anggur tadi atau apel tersebut. Atau dia jual dan dia jaga nilainya. Dia simpan nilainya itu, ya, sampai datang pemiliknya. Nah, begitulah amannya Islam, ya. Dan solusi-solusinya sangat. Kadang-kadang kita malah nggak tahu nah, solusi-solusi gimana, ya. Mau saya apain ini, ya. Ya. Ayam ini gimana? Saya nggak punya kandang juga, gitu kan. Nah, yaudah. Mau dibeli sendiri atau mau dijual, gitu. Baik, kemudian adapun bila yang ditemukan itu uang atau awani, maksudnya awani itu seperti barang-barang rumah tangga wal mata, ya, perabot-perabot, ya, yang bernilai, maka itu bisa dijaga, ya, maka wajib dia jaga sebagai amanah yang ada di tangannya dan dia harus mengumumkannya di tempat-tempat keramaian. Kalau di Jawa ada alun-alun, ya. Masjid itu gimana, Ustaz? Memang ada hadis melarang mengumumkan barang hilang di masjid. Allahu a'lam, yang dipahami adalah jika dia kehilangan lalu dia mengumumkan saya kehilangan ini. Nah, itu yang dilarang. Itu lebih tepat dilarang sebetulnya. Seseorang kehilangan apa lalu diumumkan di masjid. Ya, baik hilangnya di masjid atau hilangnya di luar. Diumumkan saya kehilangan ini, siapa yang menemukan? Nah, itu yang tidak boleh. I'la tudallah, yaitu mengumumkan barang masjid. Adapun mengumumkan barang yang ditemukan oleh garin masjid, Lalu diumumkan, saya kami menemukan barang sesuatu di toilet. Ciri-ciri begini. Nah, di antara ini yang khilaf pemahaman ini. Ada yang memasukkan ini kepada jenis yang pertama tetap dilarang juga. Tidak boleh mengumumkan. I'lan udallah, mengumumkan barang hilang. Jadi ada ulama mengambil kedua-duanya. Tidak boleh. Tapi cukup mungkin dibuat pengumuman di pintu masjid dengan bentuk tulisan gitu. Sebagian ada yang mengumumkan kalau yang menemukan itu garis masjid dan mengumumkan barang temuan. Kalau yang tadi, yang pertama mengumumkan barang dia yang hilang. Nah, yang pertama itu jelas masuk ke dalam hadis. Yang kedua ini ada ulama mengatakan maksudnya khusus yang pertama tadi. Dia kehilangan sesuatu, lalu dia pegang mikrofon masjid, saya kehilangan ini. Atau dia tidak pegang mikrofon, dia berdiri habis sholat. Siapa yang menemukan kantong saya begini-gini gitu. Nah, itu yang dilarang dalam masjid. Adapun bila yang menemukan garis masjid, tinggal di toilet, tinggal ketinggalan waktu sholat, ada jamaah kehilangan HP, nah, diumumkan oleh dia melalui perempuan, sebagian ada yang memberikan rukhsah hal seperti itu. Sebagian ada yang mengatakan itu tetap masuk kepada hal yang dilanggaran, tapi cukup dibuat pengumuman di pintu masjid tadi dalam bentuk tulisan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Yang keempat, la yajuzu akhdhu laqata idza amin alam isminha. Yang keempat, tidak boleh mengambil barang temuan apabila ya seperti yang aman, barang yang bisa menjaga dirinya seperti tadi, atau benda-benda atau binatang tadi, binatang ternak tadi, ya. Idza amin alam si akhdhu laqata illa idza amin. Yang keempat, la yajuzu akhdhu laqata illa idza amin alam si minha wastata'a yu'arrifa biha. Ini maksudnya yang keempat ini adalah tidak boleh mengambil barang temuan apabila dia tidak bisa menjamin dirinya bisa menjaga apa tidak. Dan dia tidak mampu juga mengumumkan. Nah, ini tidak boleh diambil. Ini tidak boleh diambil apabila dia memang tidak percaya berdiri bisa menjaga barang tersebut. Ya, dan juga tidak bisa memastikan apakah dia bisa mengumumkannya selama satu tahun. Lianna taribit alaq bil luqata wajibun, memberitahu, mengumumkan tentang barang temuan yang nilainya cukup, entah apalagi nilainya yang memang tadi emas, perak, yang nilainya cukup besar, ya bukan seperti barang-barang yang tadi kita sebutkan yang tidak pedulikan oleh orang lain, oleh orang-orang, tapi barang-barang yang merupakan barang yang penting, maka itu wajib untuk diumumkan. Ya. Fa'idha iltaqotaha yu'arrif sifatiha. Dia apabila mengambil barang temuan itu maka dia harus ya fa idza taqata apabila dia diambil maka dia harus mengenal sifat-sifat barang itu lalu diumumkan sesuai dengan apa yang dia lihat dari sifat-sifat barang tersebut ciri-cirinya gitu sifat-sifat maksudnya ciri-cirinya summa yu'arrifha sanatan kamilah jadi dia mengenal sifat-sifatnya dicatat oleh dia ya. Kemudian dia harus mengumumkan selama satu tahun. Ya, wadalah kemudian ada alaiha fi majami'in nas itu dengan mengumumkan di tempat-tempat keramaian. Ya, mungkin di alun-alun, mungkin di mana-mana, ya, diumumkan di pasar. Fa idza ja'a sahibuha wa safaha bima yutabiqu sifatiha, sahibnya yutabiq sifatiha, sifataha, dafa'aha ilaihi. Apabila pemiliknya datang dan dia mampu menyebutkan ciri-ciri barang itu pas seperti mana yang ditemukan oleh orang menemukan tadi, maka dia serahkan barang itu kepada pemiliknya. Fa'al miyati sahibuha ba'da ta'rifiha aman kamilan. Apabila pemiliknya tidak ada yang mengaku memilikinya setelah satu tahun, ya, takunu malikan lahu, maka dia menjadi miliknya. Nah, tapi di sini ditakid oleh ulama, boleh dia manfaatkan, tapi kalau suatu saat datang pemiliknya tetap dia bayar, ya, tetap dia kembalikan, dia ganti. Wal muttaqi yamtaliku al-luqata, orang yang menemukan barang temuan itu memilikinya ba'da tarifiha muru haul. Dia boleh memilikinya setelah dia umumkan dan setelah lebih dari satu tahun. Lakin la tasarraf fiha illa ba'da ma'rifatin ma'rifati awsafiha. Dia tidak boleh memanfaatkannya, menjual, memakan, menggunakan barang-barang tersebut kecuali dia sudah mengenal secara detail sifat-sifat barang tadi, ciri-ciri barang tersebut. Pemata jatuh talibuha, apabila ada orang yang mencari dan memilikinya, mengaku milikinya, bima yantabiqu ala tilkal awsaf, sesuai dia sebutkan ciri-ciri barangnya yang hilang itu, sesuai dengan barang ditemukan oleh orang yang menemukan tadi, ya, maka dafa'aha ilaihi bila bayyina wala yamin. Dia harus menyerahkan kepada orang tersebut tanpa harus membawakan bukti-bukti lain dan tidak pula harus tidak perlu pula bersumpah. Kalau dia sudah memberikan, ya saya ketinggalan dompet, di dalam dompet itu ada SIM saya, ada nama saya si Pulan. Nah, sudah jelas itu satu itu sudah jelas itu. Ya. Enggak perlu pun ditanya berapa uang di dalamnya. Ya, ya mungkin saja enggak ingat jumlah uang yang ada di dompet yang karena mungkin sudah belanja ini sebelumnya mungkin ada sekitar 500 ribu pokoknya, tapi dia mungkin ada beli barang belanja di satu tempat yang kembalian-kembaliannya enggak persis tahu. Tapi kalau dia sudah mampu menyebutkan satu ciri yang pasti ada pas di situ, ya apalagi kalau dia suka ada KTP saya di situ semacam namanya persis yang nama KTP dan apalagi fotonya pasti enggak perlu ditanya banyak-banyak. Jadi cerahkan saja gitu. Tapi kalau emas, perak, mamanya, nah perlu di berapa beratnya Pak? Ya emas, perak itu ya dalam itu berapa, pecahannya berapa atau semacam. Nah jadi bungkus dalam itu apa tersimpan barang Bapak itu yang ketinggalan itu. Ya, baik. Nah, kemudian ya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sebelumnya dalam hadis Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim. Baik. Kemudian luqatut sabi wasafi yatasarraf fiha walul amriha bima sabaqa bayanu. Kalau barang yang tercinta milik seorang anak-anak atau orang yang safi, ini orang yang bodoh lah, orang yang maksudnya orang yang apa istilahnya? Kalau kita orang yang apa namanya ada gangguan ya pada pikirannya, maka yang mengatur dalam masalah ini adalah walinya, berarti orang tuanya, kerabatnya, sesuai dengan apa yang telah ya apa namanya jelas sebelumnya. Baik barang itu milik anak kecil atau anak kecil yang menemukan barang berharga, ya maka orang tuanya wajib apa namanya mengenal ciri-ciri barang temukan oleh anaknya dan dia harus mengumumkan selama satu tahun. Kemudian ketujuh, luqatul haram la tamliku bihalin la tumlak bihalin, ya jila yang ditemukan barang temuan di tanah haram tidak boleh dimiliki sama sekali, bahkan wajib diumumkan sepanjang masa. Nah oleh itu barang-barang kalau ditemu di aloji segala macam di mana-mana sebaiknya dibiarkan saja, karena kita dituntut untuk apa, harus mengumumkannya sepanjang masa. Itu berat banget, apalagi kalau kita bukan oleh sebab itu barangkali ya ada perlu juga itu website yang menampung ya. Kalau sekarang kan udah canggih, bisa saja ya website dipoto, dikirim fotonya lalu di share di website itu, maka orang-orang bisa di barang-barang yang tercecer oleh dia langsung bisa dia cek di aplikasinya gitu. Subhanallah, ini barangkali satu masukan yang perlu diberikan kepada kedutaan Saudi Arabia ya. Bila karena sering banyak itu. Waktu kita masih di sana kuliah ya di musim haji, banyak sekali orang-orang ketinggalan barang-barang gitu. Banyak sekali. Barang-barang banyak. Kadang-kadang malah bukan ketinggalan, memang lupa pemiliknya, dititip di tempat resmi juga lupa ngambilnya dia. Dan kadang-kadang karena buru-buru dia ke Eropa semuanya ketinggalan barangnya. Atau memang barangnya sudah isinya cuma baju-baju segala macam, dia ditinggal di situ. Akhirnya ya dia tidak ambil. Tapi orang yang dititipin juga keberatan untuk mengambil sikap tindakan terhadap barang yang dititipkan oleh dia karena berada di tanah haram. Ini masalahnya. Kecuali sehingga sampai dia harus menghalalkan barang tersebut bagi orang lain. Nah, itu. Baik, yang masalah yang keempat adalah anak temuan. Ini lakit ya. Luqata dengan lakit ini dibedakan dalam bahasa Arabnya. Itu ketelitian bahasa Arab. Luqata adalah barang-barang bentuk barang atau satu benda atau binatang gitu ya. Binatang ternak. Nah, kalau lakit itu orang. Ya, huwa tifil alladhi yujad mambudan. Itu anak yang dapat terlonta-lonta di jalanan. Ya, atau di dekat pintu masjid dan lainnya. Ya anak yang tercecer pemilik. Nah. Au yadhillu an ahlihi, atau dia kehilangan orang tuanya, ya. Wala ya'rifu lahu nasab, wala yu'rafu lahu nasabun wala kafilun. Nah, tidak diketahui ini anak siapa, keturunan dari mana, bangsa mana, apa yang bertanggung jawab, enggak ketahuan. Nah, gimana caranya? Wala yamtarkul laqit, enggak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan jika kita melihat seorang anak tercecer di jalan, di pasar, atau di mana ya. Ya, harus kita amankan itu. Berdasarkan firman Allah SWT, wa ta'awun albir wa taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, termasuk dalam hal itu tadi, mengembalikan barang orang yang tercecer. Ya, kalau seandainya kita ya, orang yang kehilangan lalu, sudah sekian lama mencari-cari karena barang itu penting bagi kita, seperti umpamanya apakah itu ijazah mungkin karena repot mengurusnya segala macam ya kan. Tahu-tahu ada orang mengembalikannya, rasa-rasanya gimana ya? Ya. Ya, ada orang memastikan saya ketemu dan sangat berterima kasih kita, betapa terperasaan gembira kita itu dan kebaikan yang kita dapat, sebesar itu dapat kebaikan pahalanya oleh orang tadi. Gimana kita menyelamatkan membantu orang lain. Nah, oleh sebab itu betapa Islam itu menjadikan umatnya umat yang selalu ya peduli dengan sesama. Ya. Jadi Islam itu tidak juga umatnya umat individualis, tidak, tapi juga tidak sosialis. Ada pula orang mengatakan oh Islam sosialis dengan cara tidak. Islam itu ada kondisi sosialis, sangat memiliki sifat sosial yang luar biasa. Satu kondisi dia juga memiliki sifat yang harus dia bertanggung jawab tadi dia sendiri. Fu anfusakum ahlikum naroh, jaga dirimu keluarmu dari azab neraka. Nah, kemudian fa umumul ayat itu adalah wujubi akhdhil laqit. Keumuman ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mengambil anak yang tercecer, yang kehilangan, yang tertinggal gitu ya, yang terlontar-lontar. Faltiqatuhu wal infaq alaihi fardun al-kifayah. Jadi kalau orang yang tertinggal itu kewajiban menafkahinya adalah fardu kifayah. Jadi wajibnya atas semua masyarakat ya untuk membantunya, ya, untuk membiayainya. Fardu kifayah itu kewajiban atas orang banyak. Ya, kalau dilakukan oleh salah sebagian maka aja hukum dosanya terbebas dari semua orang. Nah, orang semua terbebas dari dosanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada sudah yang melakukan hal kewajiban itu. Li'awali'ana fi akhrihi ihya'un linafs. Karena ketika mengambil anak yang ketinggalan atau anak yang hilang tadi itu adalah untuk menjaga jiwanya. Menghidupkan jiwa yang menjaga jiwanya. Wa ma wujida ma'ahu minal mal fahualahu. Jika anak tadi yang kita temukan itu atau yang ditemukan itu membawa harta, ada emas perak juga. Umpamanya dia ya. Ya maka itu miliknya dia. Miliknya dia dan bisa dia dibayar dengan hartanya dia itu sendiri. Amal bi zahir diamalkan secara zahir ya dan bahwa itu miliknya dia. Kalau bersamanya ada harta, itu milik dia gitu. Karena milik siapa? Wali anna yadahu alaihi, karena harta itu miliknya dia, berada di tangannya. Wa yunfiqu alaihi minhu, maka dia dibiayai hidupnya dari harta yang bersamanya ditemukan. Ya. Falam yakun ma'ahu malun anfaqa alaihi min baitil mal. Jika kalau sama sekali dia tidak punya harta, nah itu kewajiban muslim secara umum tadi fardu kifayah atau adalah kewajiban negara diambil dari kas negara untuk membiayai orang-orang yang tercecer tersebut, orang yang kehilangan, orang-orang yang apa namanya terlontar-lontar tersebut tidak tahu siapa orang tuanya ya. Nah, apa hukumnya seorang ditemukan dia? Apakah dianggap sebagai bukan muslim atau muslim? Apabila dia berada di negara muslim, maka dia langsung dihukum sebagai seorang muslim dalam segala hukuman, dalam segala perkara. Kecuali bila ditemukan di negeri kafir, fa'innahu kafir, maka dia adalah kafir. Ya, kemudian dilacak keturunnya, yusbitun nas wa yusbat nasabul laqid biikrar mayada'i mimma yumkin kaunu minhu. Nah, bagaimana bisa diketahui jalur keturunan seorang anak yang ditemukan ini. Yani ditemukan sudah besar dia mau nikah. Bagaimana diketahui keturunannya gimana ini? Nah, guys keturunannya diketahui adalah biikrar man yada'i. Kalau ada yang mengaku bahwa ini adalah kerabatnya atau keluarganya. Memang mungkin kaun minhu. Yang memungkinkan dia termasuk golongannya. Tapi kalau ada dia orang satu negara, orang dari negara lain mengaku ini anak saya, tapi tidak ada sedikit pun kemiripan dan tidak ada warna kulit pun tidak mungkin ya. Ya, pemain dalam sebuah acara yang di situ atau di musim haji pemainnya, ada anak yang hilang lalu ditemukan, lalu tiba-tiba ada orang mengaku ini anak saya, ya. Sedal tidak ada yang bisa membuktikan dia. Fa'idha tanaza fi akthar min wahid, jika ada lebih dari satu orang yang ingin mengambil anak tadi, mengaku miliknya, wala baina urda al-qafa, jika tidak ada bukti-bukti gimana caranya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada namanya ilmu qafa, namanya qafa itu adalah orang yang ahli dalam mendeteksi cara jejak kaki, telapak kaki ya. Itu ya yatatabi'ul athar wa ya'rifuha. Itu dengan cara melihat jejak antara jejak kaki dan jejak kaki orang yang mengakunya. Orang yang mengaku itu adalah keturunannya atau saudaranya. Maka dia dapat mengenal kemiripan antara ayah dengan anak, saudara dengan saudara. Kerabat yang bisa kita di mukhafa. Kalau sekarang udah banyak tentunya ada tes DNA, segala macam itu udah bisa banyak hal yang membantu sekarang. Walhaq bi hadanatil laqid wajidu, yang lebih berhak untuk menjaga anak yang ditemukan tadi adalah orang yang menemukannya. Dengan syarat orang yang menemukan itu adalah orang seorang yang merdeka, orang yang terpercaya, adil dan juga rasyid, ya. Memiliki pikiran yang sehat gitu. Wala hadana lil kafir, dan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir, tidak pula pada orang fasik, ya. Ya, kepada orang yang tidak menjalankan agama, orang yang tidak taat. Wa yastarid fil multaqid, dan disyaratkan kepada orang yang menemukan itu adalah orang yang berakal menemukannya, orang yang balig, orang yang merdeka, muslim, adil, dan juga punya pikiran yang waras. Harus dia punya pikiran waras lah, terimaan begitu. Ya, maka tidak dianggap jika ada anak-anak menemukan anak lain atau orang gila atau hamba atau orang kafir bagi seorang muslim atau orang fasik bagi dan safih, orang yang tidak berpikiran cerdas atau tidak berpikiran sehat. Nah, ini beberapa penjelasan yang berkenaan dengan hukum barang temuan atau orang temuan. Ya. Dari berhubung waktu kita sudah 1 jam, ya, mulai setengah 8. Ini sebetulnya ada 2 pembahasan lagi. Itu pembahasan tentang wakaf dan hibah dan wa'atiyah dan pemberian. Barangkali, insya Allah kita akan bahas pada jumpa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Padahal jika ada pertanyaan, ikut dibacakan. Beberapa pertanyaan, ada 2 ini ya. Kalau layang putus, apakah statusnya sebagai luqata barang temuan? Kadang kan kalau ada layang putus, ada yang ngejar dan rebutan ngambil. Ya itu kan orangnya ada itu sebetulnya. Ya, kalau berharga nilainya ya dikembalikan lah, tergantung nilainya. Kalau orangnya nggak redo, dia juga ikut ngejar kan sebetulnya. Tapi ya orangnya entah di mana, lalu kita saling rebutan ngejar, boleh saja. Karena itu bisa masuk kepada bagian yang tadi tidak menjadi sesuatu sangat penting ya. Untuk bagi seseorang nilainya, kecuali memang bernilai ya. Tapi kalau pemiliknya datang ya tetap aja diberikan, karena lah yang putus itu bukan belum tentu hilang kan, bisa saja pemiliknya mengejar mencari. Baik, tapi ini bisa masuk kepada bagian yang tidak penting di dalam sisi nilainya. Biasanya orang-orang yang putus pun dia tidak kejar, berarti sudah direlakan. Bagi orang menemukan, ya sudah halal buat dia. Tetap kalau orang bekerja di Masjidil Haram seperti petugas kebersihan, petugas menuangkan air zam-zam ke orang-orang, kadang mereka dikasih uang sama orang. Apakah boleh ia mengambilnya? Gimana jika sudah nolak tapi tetap dikasih sama orang? Begini, hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidak boleh memberi hadiah kepada ummal. Nah, yang dimaksud di sini bagaimana? Apakah termasuk nggak memberi hadiah kepada orang-orang yang bekerja di Masjidil Haram itu? Ini yang perlu dijelaskan dirinci sebetulnya. Menghadiatul umal itu apabila kita ta'amul di dalam, pemanya orang tua datang ke sekolah ngasih hadiah guru, ngasih tugas kebersihan, penjaga asrama, nggak boleh. Karena adalah dia bagian dari orang yang mengambil faedah di lembaga tersebut tadi. Nah, gitu. Itu yang pertama, harus dia akan mempengaruhi nanti perhatian guru terhadap anaknya gitu. Di antaranya itu yang diantisipasi sebenarnya. Kalau di Masjidil Haram itu pelayanannya sama aja bagi dia. Orang yang ngasih dan orang tidak ngasih tetap akan dia tetap kerja seperti itu. Wallahu a'lam, ya, bersedekah kepada mereka-mereka di Masjidil Haram ya. Kalau secara serangan pandang yang kita lihat tidak termasuk pada bagian beri hadiah kepada orang yang bekerja. Maksudnya kita kedisukan memang berterima kasih melihat betapa mereka bekerja keras melayani para tamu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, bahkan mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain lebih pas. Tapi kalau menurut pandangan ana secara memberi hadiah kepada mereka tidak masalah. Ya. Beri hadiah kepada mereka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz, sekeluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, semisal kita menemukan anak kafir yang terlantar dan memang sangat membutuhkan bantuan, apakah tetap kita tidak boleh mengambil dan membantunya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Bagaimana? Ulangi. Jika kita menemukan anak dari seorang anak kafir, Ustaz. Ya, boleh kita. Kita boleh membantunya. Tapi hukumnya tadi kan itu. Kalau dia di negeri kafir, maka nanti kita muamalahnya seperti orang kafir. Tapi kita boleh membantunya, beri makan semacam. Ya, terus ditawaskan masuk Islam, boleh. Boleh saja. Gitu. Cuman tadi yang dimaksud tidak boleh itu adalah diserahkan kepada orang kafir. Tidak boleh diambil orang kafir. Apalagi di negeri muslim. Anak tadi ditemukan oleh orang kafir, maka harus diambil dari dia. Karena tidak boleh diurus oleh orang kafir. Orang fasik. Tidak boleh diurus anak temuan tadi. Orang fasik, orang yang suka berbuat dosa. Itu maksudnya. Ya. Wallahualam. Alhamdulillah. Ustaz. Pertanyaan sudah. Baik, demikian. Terima kasih banyak untuk jumpa pada malam ini. Semoga Allah SWT telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Wallahualam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.